Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina al-hikma wa barik lana fi majlisina hadha wa la tada'na lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا وللمسلمين جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat sekalian, khususnya para habaib yang kami cintai dan kami hormati, wa nakhussu bi dzikri sahibul haja sahibul bait Al Habib Ismail bin Muhsin Barakbah beserta para keluarganya serta para donatur mutabarrik yang telah mensukseskan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan di dunia maupun di akhirat, serta para habaib, para kiai yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat al-fajir kepada orang tua kami sekalian, bapak ibu semuanya yang telah bersusah payah, capek-capekan dari bawah naik ke atas hanya untuk menghadiri majelis maulid ini. Mudah-mudahan sebagaimana kita capek hadir di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala hilangkan capek kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang kami cintai dan kami hormati, hari ini kita berbahagia. Hari ini kita patut bersuka cita berkumpul di majlis yang insya Allah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, hanya untuk membaca dan mengenang atau merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita memasuki 14 Rabiul Awal kurang lebih. Dan tidak ada yang salah. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal? Tidak ada batasan bagi seseorang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapanpun dia, dimanapun dia, dan bagaimanapun keadaannya, jika sudah ada cinta di hatinya, maka dia tidak akan pernah terbatasi untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yakinlah kita hadir di sini, tidak mungkin kita bisa kumpul di sini, tidak mungkin kita bisa hadir di sini kecuali karena ada cinta di hati kita. Mustahil kita bisa hadir di tempat ini kalau tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang perlu kita koreksi pada saat ini, yang perlu kita muhasabah, yang perlu kita kaji saat ini, seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa tinggi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan kita kaji. Kalau masalah cinta, saya yakin kita semuanya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Kalau ditanya apakah kita cinta kepada Nabi Muhammad, jawabannya semuanya menjawab dengan kompak. Kami cinta kepada Rasulullah, kami cinta kepada Nabi Muhammad, kami cinta kepada kekasih kami. Akan tetapi cinta tidak cukup dengan ucapan kata. Cinta tidak cukup dengan omongan belaka. Cinta harus ada bukti. Kita kalau mencintai seorang laki-laki, mencintai seorang perempuan, aku mencintaimu, aku menyayangimu, tidak cukup dengan kata-kata. Buktikan, datang ke orang tuanya, ngomong baik-baik. ada bukti, ada tanggung jawab. Itu namanya cinta. Sementara kita, apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seberapa jauh rasa atau pengorbanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka harus kita introspeksi, harus kita muhasabah. Kita harus lihat, kita ini cinta dengan Nabi Muhammad atau sekedar ikut-ikutan cinta. Jadi ada cinta nyata, ada cinta palsu. Mulutnya cinta tetapi hatinya tidak cinta, atau mulutnya cinta tetapi hatinya belum cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak kenal siapa yang akan kita cintai. Kenapa kita tidak bisa mencintai Nabi Muhammad? Kenapa perilaku kita tidak menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad? Karena kita tidak kenal siapa yang harus kita cintai. Kalau kita ingin menikahi perempuan, kalau kita ingin menikahi lelaki, kepengen mendapatkan suami atau istri yang soleha, tentunya kita harus kenal siapa yang akan kita lamar, siapa yang akan kita datangi, siapa yang akan kita nikahi. Kalau kita tidak kenal, kalau kita tidak mau tahu, kalau kita tidak tahu siapa yang akan kita nikahi, apakah akan timbul cinta di hati kita? Tidak. Kenapa? Karena tidak kenal. Makanya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kita harus kenal dulu Nabi Muhammad. Kita harus kenal dulu Rasulullah. Kita harus kenal dulu siapa yang akan kita cintai, sehingga akan timbul cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hati kita tidak kering dengan cinta Nabi. Sehingga hati kita tidak kering dengan pengorbanan Nabi. Sehingga kita akan selalu terus dan terus bersama Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah putus sampai kapanpun, bagaimanapun, detik apapun, kita selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Karena kita sudah kenal dengan Nabi Muhammad. Baik, sekarang kita kenal dulu siapa yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad. Sesudah kita kenal yang kita cintai Nabi Muhammad, baru kita akan belajar bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad. Jadi akan kita bahas ada tiga. Pertama, yaitu kenal dengan Nabi Muhammad, kenal cinta Nabi Muhammad. Kedua, bagaimana mencintai Nabi Muhammad. Ketiga, pengamalan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kayaknya lama. 12 jam enggak selesai ini. Rela nunggu 12 jam? Basi nasi kebulinya entar. Terus saya diusir sama Syekhul Bait. Insyaallah tidak lama. Insyaallah tidak lama. Baik, saya sebut secara ringkas saja. Pertama, kenal dengan cinta Nabi. Siapa sih Nabi Muhammad itu? Siapa sih kekasih kita itu? Siapa sih Rasulullah itu? Sehingga kita harus cinta kepada Nabi Muhammad. Siapa sih Nabi Muhammad itu? Sehingga kita harus hadir di tempat ini untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Kalau orang besar, Bapak Soekarno, Bapak Soeharto, atau pahlawan-pahlawan yang lain, Gus Dur, Habib-habib yang lain, itu adanya haul. Haul itu peringatan kematian. Nggak ada tuh peringatan kelahiran, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus ada Nabi Muhammad yang diperingati hari kelahirannya? Karena Nabi Muhammad itu ketika lahir sudah ada ceritanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sudah banyak cerita-cerita yang akan menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Muhammad. Dan kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya tidak berbanding dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, di dalam Sahih Bukhari disebutkan, suatu hari para sahabat datang beramai-ramai datang kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah, kami pernah mendengar bahwasanya Rasulullah, bahwasanya kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak salat malam, beliau tidak mendirikan salat malam, hatta tawaramat qadamah, sampai kaki beliau bengkak, Kami tidak pernah mendengar, kami selalu mendengar bahwasanya Nabi Muhammad tidak melaksanakan sholat malam kecuali sholat malam sampai kaki beliau bengkak. Kenapa? Saking lamanya. Ini Nabi Muhammad, saking lamanya. Dan kebiasaan para sahabat, apapun yang dilakukan Nabi, apapun yang dikerjakan Nabi, apapun yang diamalkan oleh Nabi, semuanya diikutin oleh para sahabat. Makanya para sahabat bertanya, "Ya Aisyah, apa yang dibaca Rasulullah sampai sholatnya sedemikian lamanya, sampai kakinya bengkak?" Apakah Rasulullah membaca surah Al-Baqarah? Apakah Rasulullah membaca surah Ali Imran? Apakah Rasulullah membaca 1-2 juz Al-Quran, 10 juz Al-Quran? Atau apakah Rasulullah menghatamkan Al-Quran ketika sholat malamnya sampai kaki Nabi itu bengkak? Kami pengen tahu, kami pengen ikut. Tetapi apa jawaban Sayyidah Aisyah? Sebelum Sayyidah Aisyah menjawab, Aisyah menangis, terseguk-seguk menangisnya. Bahkan sahabat pun bertanya, "Ya Aisyah, kenapa engkau menangis? Kami hanya ingin bertanya dan berharap mendapatkan jawaban. Tetapi mengapa malah engkau menangis, wahai Aisyah?" Jawaban Sayyidah Aisyah, Aku menangis karena mendengar perkataan, mendengar pertanyaan kalian. Aku teringat kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku teringat suamiku Nabi Muhammad. Beliau betul sholat malam hatta tawaramat kadamah, sampai kaki beliau itu bengkak. Itu bukan karena Rasulullah mengkhatamkan Al-Quran, tidak. Rasulullah sholat malam saking lamanya bukan membaca 10-20 juz Al-Quran, tidak. Atau membaca surah yang panjang, tidak. Tetapi yang dibaca oleh Rasulullah setiap malamnya sampai kakinya bengkak, sampai terlihat ada bekas aliran air mata karena beliau mengulang-ulang satu ayat di dalam Al-Quran. Ditanya, "Ayat apakah itu, wahai Aisyah?" Aisyah pun menjawab, "Ayat yang dibaca Rasulullah ketika sholat malamnya, yaitu ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ya Allah, in tu'adzibhum, jika engkau mengazab mereka, ya Allah, fa innahum ibaduka, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-Mu, ya Allah. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha agung lagi maha bijaksana. Inilah ayat yang diulang-ulang Rasulullah, yaitu doa untuk keselamatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukti cinta Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah setiap malam sampai kakinya bengkak, yang didoakan kita. Pernah enggak kita doakan kekasih kita sampai kaki bengkak? Ini yang hadir, udah punya istri apa belum? Yang belakang, depan mah belum ya, kelihatan. Bapak pernah enggak sholat malam sampai bengkak doain istrinya? Kalau doa kawin lagi mungkin ya. Amin katanya. Kita kalau sholat tarawih 20 rakaat sama 8 rakaat, kayaknya lebih rame 8 rakaat ya. Yang kota di sini mah tidak, insya Allah. Husnudon saya sih begitu. Kalau husnul yakinnya kayaknya 8 rakaat. Itu pun dilihat lagi, 8 rakaat yang lama apa yang cepat? Yang cepat yang paling rame. 20 rakaat kalau lama, malam pertama gulung 1 tikar, malam kedua gulung 2 karpet, malam 20 karpet gulung semuanya. Gitu juga kalau ngaji Al-Quran, dilihat kalau masjidnya ada AC, 1 malam 1 juz khatam bulan Ramadan. Kalau masjidnya kipas, setengah jus. Kalau enggak ada kipas, tapi ada kue, ada es, 2 lembar, 3 lembar. Enggak ada kipas, enggak ada kue, enggak ada es, oh enggak ada itu. Baru 3 ayat sudah, shadaqallahul azim. Ditanya sama Tamir, "Lu Pak, cepat amat Pak." "Ya saya ngajinya di rumah saja, takut kalau ngaji di musola, riya hilang pahala saya." Padahal dia malas ngajinya. Itu kita. Karena Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad tidak pernah bosan mendoakan umatnya. Kenapa? Nabi Muhammad cinta kepada kita. Bahkan tidak sampai di situ orang tua kami sekalian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut, Nabi Muhammad ketika dalam keadaan nazak merasakan sakitnya sakaratul maut oleh malaikat Israel. Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Ya Israel, apakah segini sakitnya sakaratul maut?" Kata malaikat Israel, "Ya Muhammad, aku tidak pernah mencabut roh seseorang lebih lembut kecuali kepadamu ya Rasulullah." Rasulullah itu adalah paling lembutnya keadaan dicabut rohnya oleh malaikat Israel. Tapi apa yang diingat oleh Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, "Ya Israel, aku yang paling lembut ini masih sakit. Lalu bagaimana keadaan umatku nanti? Bagaimana umatku nanti sakaratul maut? Aku saja yang lembut sini sudah tidak kuat." Lalu Nabi Muhammad mengadahkan tangannya, lalu mengambil air yang ada di sebelah kirinya, diusapkan ke wajahnya, lalu berdoa, "Ya Allah, kalau segini sakitnya kepadaku, maka bagaimana keadaan umatku nanti ketika sakaratul maut? Kalau begitu ya Allah, aku memohon kepadamu, semua rasa sakit sakaratul maut umatku kau timpakan kepadaku saat ini juga. Semua rasa sakit sakaratul maut umat didoakan oleh Nabi Muhammad, tetapi Allah tidak mengabulkannya. Tapi Rasulullah tidak berputus asa. Kalau begitu ya Rasulullah, kalau begitu ya Allah, separuh rasa sakit sakaratul maut umatku kau timpakan kepadaku ya Allah. Tetapi Allah tidak mengabulkan. Lalu Nabi Muhammad pun tidak putus doa. Kalau begitu ya Allah, 1/3 ya Allah, 1/3 rasa sakit umatku kau timpakan kepadaku ya Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Muhammad. Kita 1/3 rasa sakit sakaratul maut ditanggung oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lihat, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun melihat kekasihnya Nabi Muhammad merasakan kesakitan dalam sakaratul maut. Malaikat Jibril enggak kuat. Malaikat Jibril tidak tega, lalu memalingkan wajahnya. Nabi Muhammad pun bertanya, "Ya Jibril, apakah engkau sudah tidak kuat? Apakah engkau sudah bosan melihat wajahku ini ya Jibril?" Lalu malaikat Jibril pun jawab, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah bosan memandang wajahmu. Aku tidak pernah berpaling dari wajahmu. Tetapi saat ini aku berpaling, kenapa? Karena siapa yang kuat melihat wajah kekasihnya menahan kesakitan?" Itu malaikat Jibril mengatakan, mengajarkan kepada kita cara cinta kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Ya Jibril, absyirni, ya Jibril, absyirni, ya Jibril, kasihkan aku kabar gembira. Berikan kabar gembira kepadaku." Malaikat Jibril menjawab, "Ya Muhammad, Allah yukri ilaika salam. Allah kirim salam kepadamu. Siapa yang tidak senang dapat salam dari Allah? Siapa yang tidak senang dapat salam dari Allah?" Dilanjutkan oleh malaikat Jibril. Sekarang pintu langit sudah dibuka. Malaikat sudah berbaris rapi untuk menyambut rohmu yang agung. Dan kau sudah disambut oleh zat yang maha agung, yaitu Allah SWT. Surga sudah dibuka pintunya. Permadani sudah dihamparkan. Berlian emas sudah siap ditaburkan untuk menyambut rohmu. Bidadari sudah berbaris rapi. Allah, kita dapat kabar gembira seperti itu, rasanya pengen cepat mati kita. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad SAW? "Ya Jibril, bukan itu kabar gembira yang aku inginkan. Bukan itu kabar gembira yang aku inginkan ya Jibril." Dijawab oleh Jibril, "Kalau begitu, kabar gembira apa yang kau inginkan ya Rasulullah?" Nabi Muhammad menjawab, "Kasih aku kabar gembira. Bagaimana kabar umatku nanti setelah aku meninggal ya Jibril? Ini umatku bagaimana? Kalau aku sudah meninggal nanti gimana keadaan mereka?" Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada malaikat Jibril untuk menjawab, "Ya Muhammad, ketahuilah, bahwasanya semua umatmu akan masuk surga. Dan semua umat-umat Nabi yang lain tidak akan masuk surga. Kecuali semua umatmu sudah masuk surga semuanya. Mendengar jawaban tersebut, Nabi Muhammad tersenyum. Lalu mengatakan, kalau begitu Jibril, aku tidak akan masuk surga. Kecuali semua umatku sudah masuk surga semuanya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis lain, ada sahabat bertanya, ya Muhammad, ya Rasulullah, kami ini gak sanggup. Satu detik tanpamu tuh gak sanggup kami. Gak sanggup kami ya Rasulullah. Nanti kalau di akhirat, kamu berada di tempat yang agung. Kami ini belum tentu bisa bersamamu ya Rasulullah. Nanti kalau di akhirat, kami berpisah-pisah. Kami berpencar-pencar. Di mana kami akan menemuimu ya Rasulullah? Di mana kami akan bisa melihat wajahmu ya Rasulullah? Begitu mendengar pertanyaan tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, wahai para sahabatku, nanti di akhirat aku akan menunggu kalian di padang mahsyar. Sahabat menjawab, bertanya lagi, kalau kami tidak menemuimu di padang mahsyar, di mana kami akan menemuimu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, kalau kalian tidak menemuiku di padang mahsyar, aku akan menunggu kalian di mizan, di timbangan. Di situ aku akan memberikan syafaatku kepada kalian. Ya, sahabat bertanya lagi, kalau aku tidak menemuimu di mizan, di mana lagi aku akan menemuimu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, aku akan menemui kalian di Siratul Mustaqim. Sirat, jembatan yang diriwayatkan lebih gelap 7 kali lipat daripada kegelapan malam. Lebih tipis 7 kali lipat daripada sehelai rambut. Dan lebih tajam 7 kali lipat daripada sebilah pedang. Gimana bentuknya Habib Ali? Jangan dipikirkan. Alam gaib, gak mampu akal kita membayangkannya. Tetapi ingat, saat itu suasana sudah mencekam. Yang bisa menyelamatkan kita hanya Allah, amal kita, dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nunggu kita di situ. Apa enggak senang tuh? Dan tidak sampai di situ, kalau kita tidak bertemu dengan Rasulullah di Sirat, Rasulullah menunggu kita di Haud, di telaga Rasulullah yang namanya Al-Kautsar, yang mana jika kita meminum air di telaga tersebut satu teguk saja, la nadma'u ba'daha abada, selamanya kita tidak akan pernah merasakan penat dan haus. Di situ Rasulullah nunggu kita. Dan jika kita tidak menemui Rasulullah di telaganya, Rasulullah akan menunggu kita semua umatnya di depan pintu surga. Di depan pintu surga, Rasul akan menunggu kita sampai kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Kurang apa coba cinta Nabi? Kurang apa coba? Di dalam kitab Al-Insanul Kamil, Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan bahwasanya semua Nabi mempunyai doa pamungkas, doa sapu jagat. Jika Nabi tersebut sudah menggunakan doa tersebut, maka sudah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam sudah menggunakan doa itu untuk agar diampuni dosanya. Dan juga Nabi Nuh sudah menggunakan doa tersebut agar umatnya ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir. Semua Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua sudah menggunakan. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama para sahabatnya, kalau begitu ya Rasul, maka gunakan doa tersebut untuk mendoakan kami agar kami selamat ya Muhammad. Maka apa jawaban Nabi Muhammad? Aku tidak akan menggunakan doa tersebut di dunia, tapi aku akan menggunakan doa tersebut nanti di akhirat untuk menyelamatkan umatku semuanya. Kata ulama, ini dinamakan al-maqamul mahmud. Maqamul mahmud yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Dafa'ikul Akhbar disebutkan, nanti di hari kiamat yang sangat menakutkan, yang sangat menegangkan, yang sangat mencengangkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi, Allah menceritakan seseorang lari daripada saudaranya, wa ummihi wa abi, ibu dan ayah lari, wa sahibati wa bani, yang katanya ibu sangat cinta kepada anaknya, sangat sayang kepada anaknya, nanti di hari kiamat mereka kabur, mereka tidak mau bertemu satu sama yang lainnya. Karena apa? Di kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, masing-masing mempunyai perkara urusannya sendiri-sendiri. Di padang mahsyar, 1000 tahun kita didiamkan oleh Allah. 1000 tahun kita ngantri 3 jam buat KTP saja sudah kecapean, sudah penatnya minta ampun. Betul? Ini 1000 tahun didiamkan oleh Allah. Panasnya diriwayatkan kata ulama di padang mahsyar tersebut, matahari 1 jengkal di atas kepala kita. Apa enggak panas tuh? Kata ulama, ada yang kepanasan, ada yang tenggelam dengan peluhnya sampai kepada mata kaki. Ada yang tenggelam dengan peluhnya sampai ke lutut. Ada yang tenggelam dengan air peluhnya, air keringatnya sampai ke pinggulnya. Ada yang tenggelam sampai ke dadanya. Ada yang tenggelam satu badannya semua. Tergantung amalnya masing-masing. Percaya tidak percaya, nanti setelah mati kita masing-masing akan tahu jawabannya. Kalau saya sih percaya, karena hadis sahih. Bapak percaya enggak? Percaya apa tidak? Saat itu kita ketakutan, Pak. Saat itu kita rasakan takut, kita bingung. 1000 tahun mau ngapain ini? Semuanya pada bingung, semuanya pada takut, semuanya pada enggak tahu harus kemana. Akhirnya kita rame-rame sepakat, minta syafaat, minta pertolongan kepada datuk kita semua, Nabi Adam alaihissalam. Rame-rame kita jalan berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Ya Adam, ankiduna, ankiduna, selamatkan kami, selamatkan kami. Tetapi Nabi Adam menjawab, aku saja masih ada satu kesalahan yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bagaimana mau menyelamatkan kalian? Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, kata Nabi Adam. Tak bisa ngasih kita syafaat. Coba kamu datang kepada saudaraku Nabi Nuh, barangkali dia bisa menyelamatkan kalian. Rame-rame kita datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, minta pertolongan. Ya Nuh, ankinuna, ankinuna, selamatkan kami, selamatkan kami ya Nuh. Tapi apa jawaban Nuh? Aku saja, anakku kan an, tidak bisa aku selamatkan. Maka bagaimana aku mau menyelamatkan kalian? Coba kalian datang kepada Nabi Ibrahim, saudaraku. Sekarang nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Rame-rame kita datang kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, ankinuna, ankinuna, selamatkan kami, selamatkan kami. Nabi Ibrahim pun tidak bisa menyelamatkan kita. Aku saja di dunia pernah berbohong 3 kali. Yang akan dipertanggungjawabkan sebentar lagi di hadapan Allah. Bagaimana aku akan menyelamatkan kalian? Coba kalian datang kepada saudaraku Nabi Musa. Datang kepada Nabi Musa, jawabannya pun sama. Nafsi-nafsi. Bahkan jawaban Nabi Musa lebih pedas. Bukankah dulu sudah aku sampaikan kepada kalian? Kenapa kalian sekarang malah mendatangiku? Coba datang kepada Nabi Isa. Datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun menjawab, aku saja tidak bisa menyelamatkan umatku. Maka bagaimana aku mau menyelamatkan kalian? Coba kamu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dilempar. Kita kebingungan. Kita ketakutan. Kita menangis, histeris. Akhirnya ketika datang kepada Nabi Muhammad, harapan terakhir kita, rame-rame datang kepada Nabi Muhammad berbondong-bondong dalam keadaan ketakutan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kita ketakutan, belum kita mengucapkan kata-kata, Nabi Muhammad sudah menangis. Nabi Muhammad menangis tersungkur di bawah arus Allah seraya mengatakan, ya Allah, ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku sekarang merasakan kesusahan, ya Allah, umatku ya Allah. Nabi Muhammad menangis melihat kita semuanya. Apa jawaban Allah ketika melihat Muhammad? Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, minta apapun yang kau mau tu'ta akan aku beri. Wasfa' tu syafa', minta syafaat, maka aku akan izinkan kamu memberi syafaat. Saat itu Nabi Muhammad lalu menegakkan kepalanya dan memberikan syafaat kepada kita umatnya, dan kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kurang apa cinta Nabi? Kurang apa cinta Nabi kepada kita? Kalau diteruskan sampai subuh enggak selesai. Maka ini yang pertama. Kita kenal dengan cinta Nabi. Kita sudah kenal dengan Nabi Muhammad. Cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa diungkapkan dengan perilaku, akan tetapi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk membalas cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk yang kedua, lalu bagaimana cara kita mencintai Nabi? Bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kita tahu, setelah kita kenal dengan cinta Nabi? Maka untuk mencintai Nabi Muhammad, kita harus melihat bagaimana para sahabat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat mencintai Nabi? Jangan seperti akhir-akhir ini. Ada manusia mengatakan, "Oh, Nabi Muhammad itu kan manusia. Manusia biasa, enggak luput dari salah dan dosa. Innama ana basyarum mithlukum," katanya. "Saya ini manusia seperti kalian." Ayat jangan dipotong. Nabi Muhammad betul manusia, tetapi beliau manusia bukan seperti manusia biasa. Muhammadun basyarun lakal basyar. Muhammad itu manusia, tetapi tidak seperti manusia yang lain. Ayat dipotong. Innama ana basyarum mithlukum. Saya ini manusia sama seperti kalian. Nabi Muhammad itu sama seperti kita manusia, bisa salah, bisa dosa. Kalau manusia itu sama seperti kita, kalau manusia itu sama seperti manusia, apa bedanya Muhammad dengan Abu Jahal? Apa bedanya Muhammad dengan Abu Lahab? Goblok. Kan begitu. Ini muncul aliran-aliran akhir zaman yang menyamakan Nabi Muhammad dengan manusia biasa karena ayatnya dipotong. Ayat lanjutannya, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Nabi Muhammad betul manusia, tetapi Nabi Muhammad diwahyukan oleh Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memuliakan? Yang memuliakan adalah Allah, zat yang paling mulia. Siapa yang mengagungkan? Yang mengagungkan adalah Allah, zat yang maha agung. Lalu lihat bagaimana cara Allah mengagungkan hambanya yang paling agung. Lalu diamalkan oleh para sahabat. Lihat. Ada dalam sebuah hadis Bukhari. Disebutkan riwayat hadis Urwah. Ketika Urwah waktu itu belum masuk Islam. Ditanya. Ketika engkau melihat, ketika Urwah ini dari kota Romawi, lalu jalan-jalan ke kota Madinah, melihat, kepengen melihat bagaimana sih kehidupan Nabi Muhammad, bagaimana sih pola kehidupan kota Madinah yang dipimpin oleh Muhammad. Ketika pulang, lalu ditanya oleh kerajaan Romawi, bagaimana engkau melihat kehidupan Muhammad di kota Madinah? Apa jawaban Urwah? Jawaban Urwah, ma ra'aitu ahadan azzama ahadan a'zamu min ta'zimi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah melihat seseorang yang mengagungi seseorang lebih daripada pengagungan sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Nabi itu ma tanahhama nuhamatan illa waqafi kaffi rajul ahad minhum. Lihat bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad. Nabi itu tidak mengeluarkan ludah, tidak mengeluarkan dahak, kecuali tidak pernah ludah Nabi itu nyentuh tanah. Para sahabat berebutan mengambil dahaknya Nabi, berebutan mengambil ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadallaka biha wajhahu, lalu diusap ke wajahnya. Kenapa? Berkah cinta kepada Nabi. Nabi Muhammad SAW mengeluarkan air dari sela-sela jari Nabi. Para sahabat berebutan. Karena apa? Kepingin berkah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Nabi Muhammad SAW buang air kecil. Lalu disimpan di dalam sebuah plastik. Karena beliau dalam keadaan musafir. Tidak ada sahara waktu. Tidak ada tempat hajat di situ. Ketika disimpan, lalu dikasih kepada sahabat Zubair bin Awam, Abu Dzar Al-Ghifari. Diberikan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, kau buang air ini di tempat yang tidak ada satupun yang melihatmu." Lalu dibuanglah oleh sahabat Abu Dzar di tempat yang tidak ada satupun yang melihatnya membuang air tersebut. Ditanya, "Apakah kamu sudah membuang tempat air kecil tersebut?" "Sudah ya Rasulullah." "Apakah tidak ada satupun yang melihatnya?" "Ya ya Rasulullah, sesuai pesananmu aku tidak membuang air tersebut kecuali tidak ada satupun yang melihatku." Rasulullah pun mendengar jawaban tersebut tersenyum lalu bertanya, "Jangan-jangan kau minum air tersebut?" Dijawab oleh sahabat, "Ya Rasulullah, aku minum air tersebut." Jawaban Rasulullah, "Karena engkau meminum air itu, mulai sekarang api neraka haram menjilat perutmu itu." Kenapa diminum? Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru air kecil ya ikhwan. Maka bagaimana dengan orang yang di dalam tubuhnya ada ilmu Nabi Muhammad? Maka bagaimana dengan orang yang di dalam tubuhnya ada darah Nabi Muhammad? Maka bagaimana dengan orang yang di dalam tubuhnya ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab? Abu Lahab itu saking bencinya kepada Rasulullah, tiap hari rumahnya Nabi ditaruh kotoran manusia. Kita kalau ada kotoran kambing sudah jijik. Ini Abu Lahab rela tiap malam buang air besar hanya untuk ditaruh kotorannya di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat pulang, itu Abu Lahab rela nyewa orang Yahudi untuk meludahi kepala Nabi. Pokoknya Abu Lahab ini nemen betul bencinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah cap dia sebagai penduduk neraka dengan diturunkan surah Al-Lahab. Tabat siada Abi Lahabew, ma'agna anhumaluhu, ayat stempel. Ini Abu Lahab sudah pasti masuk neraka. Tetapi ingat, di dalam riwayat Ibn Abbas, Abu Lahab ini pasti masuk neraka. Kekal di neraka Allah, tetapi setiap hari Senin, siksaannya diringankan oleh Allah. Siksaannya ditahfif oleh Allah SWT. Bahkan setiap hari Senin akan keluar air dari sela-sela jari Abu Lahab agar dia bisa meminum selama satu minggu dipanas oleh Allah. Dipanggang oleh Allah, hari Senin dia bisa minum karena air keluar dari sela-sela jari beliau, jari Abu Lahab. Kenapa? Karena si Abu Lahab ini ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, itu saking senangnya kepada Muhammad. Lahir keponakan. Itu budaknya yang memberi kabar bahwasanya keponakannya Muhammad lahir. Langsung dibebaskan. Lalu Abu Lahab ini pun bersedekah dengan 1,000 kuda, 1,000 onta. Kendaraannya disedekahkan semuanya. Kenapa? Senang dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali seumur hidup senang dengan kelahiran Nabi. Sekali seumur hidup cinta dengan Nabi. Itu setiap hari sering diringankan oleh Allah SWT siksaannya. Lalu bagaimana kita yang setiap tahun merayakan maulid Nabi? Bagaimana dengan kita yang setiap hari cinta dengan Nabi? Sehingga ada ulama yang melantunkan syair. Idza kana hadza kafir, idza kana hadza kafiran, jaa dambuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada, ata annahu fi kulli yawmil ithnain yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Famad dhannu 'abdil ladhi jaa tula hayatihi jaa, famad dhannu 'abdil ladhi tula hayatihi masruran bi ahmada wa mata muwahhida. Ini orang kafir si Abu Lahab. Benci dengan Nabi Muhammad, tapi setiap hari Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaannya. Fumadzannu abdilladhi tula hayatihi. Maka bagaimana dengan keadaan seorang hamba? Tula hayatihi, yang setiap umurnya, yang setiap waktunya, bi ahmada masura, cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata muwahhida, dan mati dalam keadaan mentauhidkan Allah dengan menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya. Itu cinta kepada Nabi Muhammad. Lalu bagaimana pengamalannya? Pengamalannya satu. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka jangan pernah jauh dengan metode hidup Nabi Muhammad. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, maka jangan sampai kau jauh dari cinta, dari metode hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kau jauh dari kehidupan Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, maka ikutilah. Maka patuhilah. Nabi Muhammad kalau makan minum itu duduk, maka kita makan minum duduk. Nabi Muhammad kalau makan selalu baca doa bismillah. Dari yang kecil-kecil, jangan kawin yang diikutin. Nabi Muhammad istrinya banyak, saya harus 4. Nanti keempat, yang keempat diceraikan, kawin lagi yang kelima, sampai 11. Sunnah yang lain banyak. Dari yang kecil, ikuti pola hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita cinta dengan Nabi Muhammad, sunnahnya diikuti. Kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulla as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian ajra, suatu balasan, illa al-mawaddah fil qurba, kecuali cinta kepada kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini balasan, ini perintah dari Allah agar kita mencintai kerabat Nabi, agar kita mencintai ahlul bait Nabi. Bahwasanya cinta kepada anak, kepada keluarga Nabi, bukti kepada, bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan risalah, untuk berdakwah. Maka kita harus melanjutkan estafet perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikuti perjuangan Nabi Muhammad, maka kita ikuti dakwah Nabi Muhammad. Yang punya ilmu, dakwalah Anda dengan ilmu yang Anda miliki. Yang punya harta, dakwalah dengan harta yang Anda miliki. Tidak punya ilmu, tidak punya harta, jangan berkecil hati. Punya pikiran, maka gunakan pikiran untuk berdakwah di jalan Allah. Gak punya pikiran pun, kita punya tenaga, gunakan tenaga kita untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya harta, tidak punya ilmu, tidak punya tenaga, tidak punya pikiran, maka bantu dengan doa. Doakan, dan ini yang paling penting, doamu sepanjang malam untuk orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tidak mau berdoa, minimal paling tidak diam. Jangan dihujat, jangan dicaci maki. Ini sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, sebelum saya tutup, saya ingin menyebutkan satu hadis, potongan daripada satu hadis. Man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Wa fi riwayah falaysa minna. Ini penting. Yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dianggap bukan golongan Nabi, nanti di akhirat Nabi Muhammad melewati suatu rombongan manusia bersama umatnya, lewat jalan VVIP. Umat yang lain yang di bawah melihat, ya Allah, enaknya Muhammad beserta umatnya masuk surga langsung tanpa hisab, pintunya khusus. Tiba-tiba ada satu orang yang berteriak di bawah, ya Muhammad, aku adalah umatmu, selamatkan aku ya Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad tidak menoleh. Teriak lagi kedua kalinya, ya Muhammad, aku adalah umatmu, maka selamatkan aku ya Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad tidak menoleh. Berteriak lagi untuk yang ketiga kalinya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menoleh dan menjawab, engkau bukan umatku. Engkau bukan umatku. Lalu orang tersebut berkata, ya Muhammad, aku adalah umatmu ya Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad menjawab, tidak, engkau bukan umatku, karena tidak kelihatan tanda-tanda umatku di dalam wajahmu. Kenapa demikian? Karena orang ini di dunia dulu dia tidak pernah peduli dengan umat muslim, dia tidak pernah peduli dengan umat Nabi Muhammad. Kalau ada santunan anak yatim, kalau ada khitanan masal, kalau ada acara maulud, kalau ada orang yang susah, dia tutup mata, tutup telinga, semakan akan di telinganya ada penyumbat. Dia tidak pernah peduli dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga di akhirat nanti Nabi pun tidak akan peduli dengan dia. Lalu terakhir di dalam sebuah hadis disebutkan, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu dikumpulkan bersama yang dia cintai. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, kalau kita sudah kita amalkan yang barusan saya sampaikan sebagai bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah di surga nanti kita akan kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini di HP-nya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ayu Ting Ting, ya. Masuk kamarnya pemain bola, solawatan gak ada, gimana mau cinta tuh? Di HP-nya selawat sama lagu band, lebih banyak musik band. Katanya cinta Nabi, selawatan gak pernah. Ngaku cinta. Cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di rumahnya foto Habib satu pun gak ada. Katanya cinta Nabi. Foto artis banyak, Raffi Ahmad CS, Facebookers penuh di rumahnya. Ngaku cinta Nabi. Sholat gak pernah, ngaji kagak. Ketika dihadirkan pengajian, katanya saya ahli surga. Ngaku ahli surga, sholat gak pernah, ngaji gak pernah, salawatan gak pernah, mau masuk surga. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Kata Nabi, ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, bagaimana caranya agar engkau mengingatku, agar engkau tahu kalau aku ini adalah umatmu nanti di hari kiamat. Kata Nabi, a'inni ala zikrika bikasrati sujud. Bantu aku untuk mengingatmu nanti di surga di akhirat, bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, cinta kepada cucu-cucu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah yang melihat kami saat ini, ya Allah. Ya Allah yang melihat kami saat ini, ya Allah. Engkau tahu kami saat ini, ya Allah. Sebagaimana kau gampangkan kaki kami untuk berkumpul di tempat ini, ya Allah. Maka gampangkanlah kami untuk melangkahkan kaki kami untuk berkumpul di surga-Mu, ya Allah. Sebagaimana Engkau mudahkan hati kami untuk berkumpul di tempat ini, ya Allah, maka mudahkanlah hati kami untuk berkumpul di surga-Mu nanti, ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu kami, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang malas, ya Allah. Ada di antara kami yang masih jarang melaksanakan sholat, ada di antara kami yang masih berat untuk beribadah kepada-Mu, ya Allah. Maka jangan Kau keluarkan kami dari majlis ini, maka jangan Kau keluarkan kami dari majlis maulid ini, kecuali Kau ubah keadaan kami, ya Allah. Dari sebelum hadir majlis ini kami orang yang celaka, maka jadikanlah kami orang yang bahagia, ya Allah. Dari sebelum hadir majlis ini kami akan ditimpakan azab, maka berikanlah kami rahmat-Mu, ya Allah. Kalau kami adalah penduduk neraka, maka jadikanlah kami penduduk surga-Mu, ya Allah. Kami orang yang jelek, maka jadikanlah kami orang yang baik, ya Allah. Kami orang yang fakir, maka jadikanlah kami orang yang kaya di dunia maupun di akhirat, ya Allah. Kami orang yang susah, maka jadikanlah kami orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, kalau bukan kepada-Mu kami meminta, kepada siapa lagi kami meminta, ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang sempit rezekinya murahkan rezeki kepada kami, ya Allah. Bukakan kepada kami pintu rezekimu yang halal, ya Allah. Yang halal, halal yang berkah, ya Allah. Ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami untuk melunaskan hutang kami, ya Allah. Yang punya hajat mudahkan kami untuk kabulkan hajat kami semua, ya Allah. Yang pengen naik haji maka mudahkan kami untuk melaksanakan haji, ya Allah. Ziarah kepada kuburan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, kalau ada di kiri kanan tempat ini, ya Allah, tetangga-tetangga kami, kalau ada di antara mereka yang masih jarang melaksanakan sholat, sungguh mereka tetangga-tetangga kami, ya Allah. Kami tidak rela jika mereka meninggalkan sholat. Jadikan mereka ahli sholat, jadikan mereka ahli ibadah, ya Allah. Dan ampuni dosa mereka, ya Allah. Jadikan kami dan mereka semua ahli sholat, ahli sujud kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, Kau melihat kami saat ini, ya Allah. Maka rahmatilah kami ya Allah. Dan kau melihat orang tua kami ya Allah, yang kami tinggal di rumah ya Allah, anak kami, suami kami, istri kami, orang tua kami ya Allah. Kami titipkan kepadamu mereka, kepadamu iman mereka ya Allah. Berikan kepada mereka keimanan, ketakwaan, kerinduan akan kemuliaan. Dan bencikan mereka semua ya Allah. Bencikan mereka akan perbuatan maksiat, bencikan mereka akan perbuatan kenistaan, bencikan mereka akan perbuatan yang menyebabkan mereka jauh dari rahmatmu ya Allah. Ya Allah, dan jangan sampai ada di antara keluarga kami tertinggal dari rombongan orang-orang yang mulia ya Allah. Ya Allah, kami cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami sangat mencintai Nabimu. Kami sangat ingin bertemu dengan Nabimu. Akan tapi mungkin karena kami banyak dosa ya Allah, kami banyak maksiat, kami banyak hijab. Akan tapi kami minta ya Allah, jangan sampai kami meninggalkan dunia ini. Jangan sampai kami dalam keadaan sakaratul maut, kecuali menemani kami dalam keadaan sakaratul maut nanti adalah kekasih kami Nabi Muhammad. Maka izinkan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menemani roh kami ya Allah, untuk menemani roh kami ya Allah. Dan kalau ada orang-orang yang pernah menyakiti kami, menzalimi kami, berbuat jahat kepada kami ya Allah, kami mohon ya Allah, kami tidak ingin mendendam ya Allah. Ampuni dosa mereka, angkat derajat mereka dan muliakan mereka ya Allah. Dan lapangkanlah hati kami untuk memaafkan mereka ya Allah. Dan jika seandainya kami pernah menzalimi orang lain, kami pernah menyakiti hati orang lain, kami pernah menyakiti merampas hak orang lain, kami mohon ya Allah, jangan sampai kami fakir dan melarat nanti di akhirat karena mereka ya Allah. Lapangkan dada mereka untuk memaafkan dosa kami, angkat derajat mereka, muliakan mereka dan ampuni dosa mereka semua ya Allah. Dan mudahkanlah lidah kami, mudahkanlah lisan kami ketika kami sakaratul maut nanti, ketika kami akan meninggalkan dunia ini, mengucapkan kalimat pintu surga, mengucapkan kalimat yang agung, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, semuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatiha. Sebelum saya akhiri, saya pengen infokan agar tetap sambung hati, sambung silaturahmi. Saya dari Pontianak, jadi jauh, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi. Amin. Ini bukan pertemuan kita yang terakhir, tapi ini adalah pertemuan kita yang pertama dan akan selalu terus bertemu berikutnya. Maka saya pengen sambung hati, sambung silaturahmi. Barangkali ada yang punya medsos, punya media Facebook, Instagram, YouTube dan lain-lain, bisa di follow, bisa di add pertemanan. Facebook saya Habib Ali Al-Hinduan, bukan Al-Hindun. Dulu di Pemalang Al-Hinduin, sekarang Al-Hindun. Susah bener ya nyebut marga saya. Dan saya bukan Hindu masuk Islam, bukan. Itu marga saya. Ada orang bilang, Habib mu'alaf ya? Kok bisa mu'alaf? Itu Al-Hinduan, Hindu masuk Islam. Budawan apa tidak? Bukan, itu bangsa saya. Jadi Habib Ali Al-Hinduan itu Facebook saya. Saya menerima pertanyaan setiap hari, pertanyaan agama. Maka tanyakan kepada yang benar, jangan searching Google, nanti ketemu ulama Wahabi, susah. Tetapi mohon maaf kalau ada yang bertanya hari ini, jawabnya 3-4 hari kemudian, saya mohon maaf. Karena pertanyaan yang masuk banyak, 2000 lebih pertanyaan, capek tangan saya jawabnya. Kan begitu. Maka sambung silaturahmi Habib Ali Al-Hinduan. Dan saya mengajak kepada yang punya media Facebook, Instagram dan lain-lain sebagainya, maka mari gunakan media kita untuk dakwah di jalan Allah. Tulis status di Facebook, status-status nasihat, hadis Nabi, kalam-kalam ulama. Kalaupun tidak ada, saya selalu menyediakan di Facebook saya, di Instagram saya, nasihat-nasihat hadis-hadis Nabi setiap hari. Silahkan sebarkan kepada yang lain. Man dalla ala khairin falahu ajrun mithli fa'ilnya, yang menunjukkan maka dia sama dapat pahala juga. Dan hati-hati untuk perempuan. Untuk perempuan hati-hati ketika mengupload foto. Mengupload foto yang mengumbar aurat itu akan mendapatkan dosa. Tidak ada yang tahu password, tidak ada yang tahu ID kecuali kamu. Besok kamu mati ketabrak mobil, mati, masuk kuburan. Tidak ada yang tahu password kecuali kamu. Akhirnya password sama ID yang ngikut sama kamu di kuburan. Kamu mati, fotonya masih ada di Facebook. Dilihat sama orang, Masya Allah, almarhumah cantik ya. Sudah mati masih cantik. Selama itu pula, selama foto kamu dilihat oleh orang dengan pandangan yang penuh nafsu, selama itu pula kau dapat kiriman transfer dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dan laki-laki juga sama, jangan mudah mengelek foto perempuan yang bukan mahram. Oh, cantik nih, Beb. Dilek, cret. Dengan kita mengelek foto mereka, sama saja kita mendukung mereka untuk bermaksiat, membuka auratnya di depan laki-laki. Coba enggak di-like. Ya Allah, saya foto cantik-cantik, enggak ada yang nge-like, enggak jadi dia kan. Dihapus, malu dia. Foto yang nge-like cuma 2 orang. Tapi yang nge-like ratusan ribuan, dia akan terus. Maka dengan buka, jangan mengelek foto yang bukan mahram, sama saja kita dakwahin mereka. Lama-lama mereka akan tutup aurat, kita menjaga kehormatan wanita muslimah. Kita menjaga mereka, sama saja kita dakwah dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya mengajak, kalau kita tidak bisa berdakwah di dunia nyata, maka paling tidak gunakan Facebookmu, gunakan mediamu untuk menjadi juru dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap jadi juru dakwah Nabi? Siap menjadi pendukung Nabi? Siap ikut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan OTW kamar mandi. Mau mandi di foto. Ngapain? Makan bakso di foto. Jeprek. Akhirnya kita ngiler dosa kamu. Maka ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan. Benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya itu datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf apabila selama penyampaian ada kata-kata yang kurang enak didengar atau kurang santun, kurang beretika, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum, hadani Allah iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Banyak salah.